Pemirsa nyanggakeun lagu nu salajengna anu judul laguna Bapak hasil karya Pak Endang Ogut, penata musik Om Teo, diproduksi ku Akar Media Production. Can ka tembong